Allah menjelaskan apa yang bermanfaat bagi manusia dari ibadah-ibadah dan muamalah dan muamalah. Terus muamalah muamalah. Oleh karenanya bayana. Islam telah menjelaskan. Islam menjelaskan perkara yang kecilnya dan yang besarnya. Yang besarnya sampai adab makan dan duduk dan masuk dan selainnya. Nah, kok dunia ini fi'il apa? Majhul. Ya. Walihada bayyana daqiqaha kariwa sebagai apa? Sama ada apa nak bila? Lakin ilmu kaum ar-ja'a ala sabili tafsir. Walidharika fa'ana aksha min in Ini nyarian di mana ini? Nyarian di huruf apa? Bahasanya apa? Wazannya in fa'ala yan fa'ilu in fi'al. Inna sitil hijazil ilmi ayyash tagolu sitagilu ayyash tagilu gidi amma huwa ahamu inna syai'il inna kosai'i inna syai'il ahmu huwa ahamma ahamma huwa tahqiqul ibadati li anna al-qur'ana nazala bihala qala al-qur'ana wa ma amantu minna wal insa illa ya'budun. Naam. Dan oleh karena itu maka sesungguhnya aku khawatir. Yang diadakan sesungguhnya mana? Yang diadakan sesungguhnya yang mana? Dan oleh karena itu maka aku khawatir dari semangat manusia dalam keajaiban ilmu menyibukkan atas mereka tersibukkan. Mereka tersibukkan atasnya. Yang diartikan atasnya yang mana? Ilmu, keajaiban ilmu. Yang diartikan atasnya itu yang mana? Di mereka tersibukkan dengan dengannya, mereka dengan ijaz ilmi tadi dari apa yang lebih penting. Ahammu, ahammu isim tafdil ya. Tapi dia mudhaf sehingga diidghamkan seperti itu. Sesungguhnya semangat. Kok semangat? Sesungguhnya syai sesuatu yang penting paling yang paling penting dia adalah merealisasikan ibadah karena Al-Quran turun dengan ini dengan apa merealisasikan ibadah. Firman Allah Ta'ala tidaklah dijadikan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Tuhan kecuali agar mereka beribadah kepada Tuhan. Ana akhsya'an min in minin himaki nas in himak tadi nyarinya di Ibrani huruf apa? Bang Bila hamaka ya hamaka yanham in hamaka yanhami in hima Nah. Akan tetapi nah. Nah. Oh. Akan tetapi ilmu kaun, ilmu tentang alam semesta itu apakah datang secara terperinci? Nah, oleh karena itu saya khawatir manusia itu orang-orang akan sungguh-sungguh semangat dalam masalah ijazul ilmi dari apa mereka tersibukkan dari yang lebih penting. Nah, sesungguhnya yang lebih penting adalah merealisasikan ibadah. Baik. Ayat terakhir lo rafa nasab. Nasi Abu Nabila. Nasab karena kemasukan an. Karena nasabnya. Kenapa? Oh, amsiratul amsa walu kamsa. Amma huwa ahammu. Ahammu indah ya apa? Yastagil bi amma huwa ahammu. Ahammu sebagai apa? Khobar. Kenapa enggak diranwin? Isim ghair munsharif. Ilahnya apa? Wasfiyah ma'a khofir. Wasfiyah ma'a wazan fi. Inna syai'al ahamma ahamma. Apa? Khofir. Sifat dari saya sebagai khobarnya ikul ibadah huanya itu domir apa? Domir fasal. Ya buduni rofa nasab jazmnya apa Luqman? Kenapa? Tambah nasabnya? Ya, sebelum nun. Atfunun. Ini ada nunnya ini. Nah. Kenapa di kasro? Nah, ada ya yang dibuang. Ya mutakalim. Sama ada apa, Azim? Ama ulama ama ulama ul kaunu kauni ama ulama ul kauni alladina wasalu ila ma wasalu ilaihi pananduru in ihtadau bima wasalu ilaihi minal ilmi wattaqullaha azza wa jalla wa akhadu bil islami min ulama'il muslimina alladzina yakhshawna Allah wa in baqaw ala kufrihim wa qalu inna hadha kaunu lahu muhtisun fa inna hadha la yu'addu an yakunu qad kharaju min kalamihim al-awwali ila kalamin la yastafiduna minhu. Adapun para ulama yang ilmuwan al-kaun yang belajar tentang apa? Alam. Diartikan apa itu cuman? Ilmuwan. Ataupun para ilmuwan yang mereka telah sampai Wasolu telah sampai kepada apa yang telah mereka sampai padanya. Mereka telah sampai pada keadaannya sekarang. Nah, sampai kepada apa yang sampai sekarang ini ya, ilmuwan-ilmuwan itu. Maka kita melihat. Jika mereka mendapatkan petunjuk dengan apa yang mereka sampai padanya dari ilmu tersebut, ilmuwan tadi dengan ilmu-ilmu alamnya tadi, bertakwalah dan mereka bertakwa kepada Allah. Terus dan mereka mengambil Islam dan mereka memeluk Islam. Jadilah mereka ulama muslimin yang takut kepada Allah. Jadilah mereka para ulama muslimin yang takut kepada Allah. Dan jika mereka tetap dari kekufuran mereka, ilmuwan-ilmuwan tadi, sesuatu yang semuanya alam semesta ini ada pencipta, maka semuanya ini tidak teranggap mereka apa keluar dari ucapan mereka yang pertama menuju ke alam ucapan yang tidak memberikan faedah. Maka semua mengetahui bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Qulun ya'lamu anna li hadzal qawli muhdizan. Muhdizan sebagai apa nasab? Isim anna. Qawli ini bukan kana. Kana ini bukan masdar dari kana yakunu qawlan. Tapi qawli ini alam semesta. Baik, stamil ya. Di anna hadzal qawna. Imma an yuhdizan. nafsihi nafsahu wa imma an yuhdisa sadfatan wa imma an yuhdisahu khalikun wa Allah azza wa jalla ini karena ya kuno kawan dulu. Kawan biasa di alam semesta. Kalau kawan di sini saudaranya karena masdar. Nah masdarnya kan. Fakawnuhu yuhdithu nafsahu. Fakawnuhu yuhdithu nafsahu mustahilun. Li anna syai'a la yah liku kolako ya yahluku la yahluku nafsahu li anna qabla wujudihi ma'dumun fa kaifa yakunu Khalikon. Artinya dua. Baik. Karena hal ini, karena alam semesta ini bisa jadi diciptakan. Yuhdisu nafsah menciptakan diri sendiri. Dan bisa jadi. Yang kedua. Ada secara tiba-tiba. Yang ketiga. Ada yang menciptakannya. Ada yang menciptakannya. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka keadaan alam ini menciptakan diri sendirinya. Maka keadaan alam ini menciptakan dirinya sendiri adalah suatu hal yang mustahil. Karena sesuatu itu diciptakan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Karena sebelum adanya sesuatu itu bagaimana? Ma'dumun. Ya, nah qabla wujudi maksum karena dia sebelum adanya. Karena sebelumnya adanya sesuatu itu tidak ada. Ma'dum itu tidak ada. Karena sebelum adanya itu tidak ada. Paham kan? Sebelum adanya kita itu apa? Tidak ada. Lalu bagaimana dia menjadi pencipta? Wong sebelumnya aja enggak ada kok mencipta. Maka tidak bisa tentunya menciptakan dirinya sendiri. Pakai fa li anna qabla wujudi ma'dumun. Ma'dumun sebagai apa? Akhir. Ma'dumun. Qabla wujudi ma'dumun. Fa sebagai khobar. Li'annahu ma'dumun qabla wujudihi, itu kalau mau didekatkan. Karena dia itu tidak ada sebelum adanya. Ya, kalau mau antum memudahkan kalimatnya yang li'annahu ma'dumun qabla wujudihi, karena sesuatu itu tidak ada sebelum adanya. Ini kan dibuat di tengah sini. Karena sebelum adanya tidak ada. Bahasanya kan setelah ya begitu, kalau mau dimudahkan ya karena dia ma'dumun, tidak ada sebelum adanya. Jadi sebelum adanya itu tidak ada. Lalu pakai bayakun khalikon. Khalikon ya Pak Lukman. Apa lebih dari mana? Khabarnya yakun, mana isimnya? Kembali ke syai tadi ya, karena suatu. Pakai faya pun, maka bagaimana dia, dia suatu tadi menjadi pencipta. Sama ya, Bismillah. Mukis, mukas makul, mukbid simpai. Peraturan yang sangat indah. Mungkin gitu ya, adanya alam semesta ini tiba-tiba. Ya, nanti akan dijelaskan dulu setelahnya. Iqra ya Abu Usman. Idil maujudu nidhamin fi asli wujudihi qadman ala baqaihi wa tatawwurihi. Titik, tanda tanya pentung. Karena sesuatu yang ada secara tiba-tiba wes wajar nwe rabu sing diwaca karep diwaca. Terjemahane ora nyambung. Antum bisa nyari enggak ini terjemahnya ini itu bisa enggak? Oh, sebagian. Lah wong wis ana terjemahane kok ngepaske ini terjemahnya ini enggak pas ya, repot. Karena sesuatu yang ada secara tiba-tiba itu antum baca aja, Pak. Di atas keteraturan pada asal adanya. Lalu bagaimana? Bagaimana dia bisa teratur, tersusun, dengan lupa menjadi suatu keadaan yang teratur, kadar usia dan bentuknya. Nah, itu bukan aslinya Abu Usman. Intan. Ya begitulah. Sesuatu yang tiba-tiba itu tidak mungkin teratur demikian indahnya malam, siang, ya, tidak tabrakan, terus begitu terus. Kalau adanya tiba-tiba, nggak mungkin. Tapi kalau dalam pelajaran-pelajaran yang dulu sebagian kita mungkin belajar ya teori tentang apa itu, Al-Tasur ya. Apa adanya alam semesta, ada istilah teori yang saya ingat ada teori nebula itu ya. Ini kan apa? Oh itu beda lagi ya. Ada teori yang merdakan antara dua bulan besar temuder. Yang gede tetap ini matahari, yang kecil jadi planet muter. Ada yang nebula itu kabut. Al-Muhim kalau orang-orang kabut ya. Jadi nggak mungkin meledak dia terus sebagian krater bisa mengelilinginya matahari nggak mungkin. Nah, alakhir ya Fana. Lah, yumkin malam ya pun. Kok ti kenapa? Hadil makhlukat wa nafsaha bi nafsuha. Nah, kalau mau dibaca itu ya bisa juga, tapi antum salah dari baca fi'ilnya tadi. Nggih. Wa idza lam yumkin an tujida. Jadi bacanya bukan tujad. Kalau tujad kan majhul. Kalau anu baca tujid, mengadakan, menciptakan. Nafsaha binafsiha baru. Wajalam yumkin an tujida hadhil makhluqat wa nafsaha binafsiha. Kalau anu baca tujid berarti nafsaha makhluq bi, bukan tauhid. Wala an tujada lah. Kalau ini majhul karena enggak ada fa'ilnya. Ta'ayyana ayyakula laha tujidun wa wallahu rabbul alamin. Dan apabila tidak mungkin makhluk-makhluk ini menciptakan dirinya sendiri dan tidak mungkin ada dengan tiba-tiba maka jelas bahwasanya ada yang mengadakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Wa idza yumkin an tujida hadhil makhluqat sebagai apa? Makhluqat. Ada dari hadhi fa'il. Nafsaha maf'ul bih. Wal an tujadan sadfatan. Sadfatan sebagai apa? Hal, ya. Tujadan ibu fa'ilnya mana? Dengan mustatir jawaban begitu ya kembali ke makhlukat dan tidak mungkin makhluk itu ada secara tiba-tiba. Ya kuna lahu mujidun. Ya kuna lahu mujidun sebagai apa, Prof? Ustaz. Isim yakun. Allahu rabbul alamin. Baik, nak kali ini ada. Dorong. Hal. Tapi dia mau awal ya, karena dia bukan isim, bukan mustaq.